بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ما يباح من الغيبة. وذكر في مقدمة هذا الباب مقدمة نافعة جدا استمعنا إليها في لقائنا السابق، تحدث فيها النووي رحمه الله تعالى عن الأحوال التي تباح فيها الغيبة، وذلك لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا به. فذكر التظلم والاستعانة على تغيير المنكر وعند الاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر، وذكر أيضا المجاهر بالفسق والبدعة، وذكر أيضا المعرف، ثم ذكر جملة من الأدلة على ذلك. بدأها رحمه الله بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، متفق عليه. قال النووي: احتج له البخاري في جواز غيبة أهل الفسق وأهل الريب، وذلك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل بقوله: بئس أخو العشيرة. ثم أذن له عليه الصلاة والسلام بالدخول، فأخذ من ذلك أهل العلم جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، أي في حدود ما تقتضيه وتتطلبه المصلحة في مثل ذلك المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kerabatnya, serta seluruh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab ghibah yang diperbolehkan. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan, ya, karena ghibah-ghibah tersebut memiliki tujuan-tujuan yang syar'i yang tidak mungkin kemaslahatan-kemaslahatan dari tujuan tersebut tercapai kecuali dengan melakukan ghibah. Di antara bentuk-bentuk ghibah yang diperbolehkan sebagaimana telah lalu, yang pertama adalah tadhallum, yaitu seorang mengadu kepada sultan agar kezaliman darinya diangkat, ya, maka dia menyebutkan tentang orang yang menggibah, menzalimi dia. Yang kedua adalah meminta pertolongan, isti'anah untuk merubah kemungkaran, maka dia pun pergi ke wali atau kepada orang yang memiliki wilayah kemampuan untuk merubah kemungkaran, dia sebutkan tentang kemungkaran yang terjadi. Yang ketiga misalnya istifta, ya, tatkala dia minta fatwa kepada orang lain, dia menyebutkan kondisi yang dia alami tentang orang yang menzalimi dia, maka dia menggibahi orang tersebut namun dalam rangka untuk meminta fatwa. Kemudian yang keempat adalah memperingatkan kaum muslimin dari keburukan, ya, dari keburukan, dari kejahatan dan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah menggibahi orang yang terang-terangan menunjukkan kefasikannya, yang terang-terangan menunjukkan bid'ahnya, maka ini tidak mengapa digibahi. Dan yang keenam adalah dalam rangka untuk mengenalkan orang lain, ya, misalnya orang itu memiliki cacat dan tidak dikenal orang tersebut kecuali dengan menyebutkan cacatnya, maka ini tidak mengapa. Inilah enam perkara yang kemarin telah kita sebutkan tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan bolehnya ghibah-ghibah sebagaimana telah lalu. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum orang itu masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idzanu lahu," ya, beri izin kepada dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bisa akhul asyirah," sungguh buruk orang tersebut, ya. Ya, anggota dari kabilah, orang ini adalah anggota kabilah yang paling buruk, ya. Maka hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, ihtajja lahu al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasad wa ahli al-raib. dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari berdalil untuk bolehnya menggibahi orang-orang yang melakukan kerusakan dan orang-orang yang mendatangkan keraguan, ya, kefasikan dan yang lainnya. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang tersebut dengan perkataan beliau, bi'sa akhul asyirah. Itu sungguh buruk orang ini, ya. Sungguh buruk orang ini, ya, anggota dari kabilah, orang ini paling buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya masuk. قال رحمه الله تعالى وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا رواه البخاري قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين وهذا يؤخذ من تحذير من أهل البدع والضلال ورؤوس الباطل وتعرية المندسين في صفوف المسلمين على وجه الإفساد والتخريب لأديان المسلمين وعقائدهم. Hadis berikutnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Aku tidak menyangka si fulan dan si fulan mengetahui sedikit pun tentang agama kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Laits bin Sa'ad, salah satu perawi dari hadis ini berkata, hadzani rajulani kana minal munafiqin. Dua orang ini yang disebutkan oleh Nabi, dua orang ini tidak mengetahui agama kita sama sekali, ternyata dari orang-orang munafik. Hadis ini dijadikan dalil untuk bolehnya memperingatkan masyarakat dari bahayanya ahlul bid'ah dan pelaku-pelaku kerusakan, demikian juga para gembong-gembong ahlul batil, demikian juga untuk menelanjangi atau mengungkap keburukan orang-orang yang menyusup dalam barisan kaum muslimin dalam rangka untuk merusak Islam. Oleh karenanya boleh dibongkar aib mereka sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang dua orang ini. Qala rahimahullah taala wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه متفق عليه وفي رواية لمسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه وقيل معناه كثير الأسفار وهذا فيه ذكر المرء بما يكره وهو داخل في الغيبة عند التعريف بحال الرجل عندما يسأل عنه عند زواج أو عند تجارة أو عند ذلك نحو ذلك فإنه يعرف به بحدود ما تقتضيه المصلحة لأن الدين النصيحة. Hadis berikutnya dari sahabiyah Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Abul Jahm dan Muawiyah keduanya melamar aku, mengkhitbah diriku. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, amma Muawiyah, adapun Muawiyah, fasu'lukun la malalahu, adalah seorang yang fakir tidak memiliki harta. Wa amma Abul Jahm, adapun Abul Jahm, fala yadha'ul 'asa 'an 'atiqihi. Adapun Abul Jahm, dia senantiasa meletakkan tongkatnya di pundaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, Rasulullah SAW berkata, wa amma Abul Jahm fadarrabun linnisa. Adapun Abul Jahm suka memukul wanita. Dan ini merupakan tafsir dari riwayat yang lain, yaitu Abul Jahm tidak pernah melepaskan tongkatnya di atas pundaknya. Artinya senantiasa mukul wanita. Kemudian dikatakan pula bahwa makna dari dia senantiasa tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya artinya kathirul asfar, dia sering bersafar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas yaitu Rasulullah SAW menyebutkan tentang perkara yang dibenci kalau diketahui oleh orang yang disebutkan dan ini termasuk dalam ghibah. Akan tapi ini ghibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk menjelaskan kondisi seorang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu, boleh kita menjelaskan kondisi orang kalau ada orang ingin menikah dengan orang lain atau ingin bermuamalah, ingin berdagang dengan orang lain, maka hendaknya kita menjelaskan tentang kondisi orang tersebut sesuai dengan hajat, ya, kita jelaskan kondisinya demikian dan demikian. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون، أي سورة إذا جاءك المنافقون، وهي فاضحة للمنافقين. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، متفق عليه. وهذا فيه دلالة كما سبق في فضح رؤوس الضلالة وهتك أستارهم والرفع بهم لولاة الأمر أمر المسلمين، وأن ذلك ليس من الغيبة وإنما هو من العمل على حماية الدين وحفظه. Hadis berikutnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam suatu safar, maka tatkala itu orang-orang ditimpa dengan kesulitan, ya, ditimpa dengan kesulitan. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu pemimpin orang-orang munafik, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Janganlah kalian memberi bantuan, beri infak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah SAW sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna la'azzu minha al-adhal. Kalau kita sudah pulang ke Madinah, maka orang-orang yang kuat dari yang ada di kota Madinah akan mengusir orang-orang yang rendah. Artinya dia mengatakan orang munafik yang kuat akan mengusir para sahabat yang rendah. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam mendatangi Rasulullah sallam dan dia mengabarkan tentang pembicaraan tersebut, melaporkan kepada Rasulullah sallam. Maka Rasulullah SAW pun mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bertanya, apakah benar dia mengatakan demikian? Fajtahada yaminahu. Ternyata dia bersumpah, dia mengatakan, saya tidak pernah mengatakan demikian. Saya tidak pernah mengucapkan demikian. Dia berdosa. Dan orang-orang munafik berkata, kadzaba Zaid Rasulullah SAW. Zaid telah mendustai Rasulullah SAW. Maka hal ini menjadikan hatiku ya sangat berat, kata Zaid, kalau mereka menuduh dia berdusta. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah untuk membenarkan Zaid bin Arqam. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiqun," ya. Jika datang kepada kalian orang-orang munafik, yang ayat ini membongkar tentang penipuan atau keburukan orang-orang munafik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang munafik tersebut agar Nabi mohonkan ampunan bagi mereka. Falau ru'usah, mereka pun memalingkan kepala-kepala mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas menunjukkan bolehnya kita membongkar ya aib-aib atau membongkar keburukan-keburukan para pemimpin-pemimpin kesesatan. Ya, sebagaimana boleh juga kita melaporkan keburukan-keburukan mereka kepada pemerintah, kepada orang yang berkuasa, sebagaimana Zaid bin Arqam melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ghibah yang diperbolehkan karena dalam rangka untuk menjaga agama dari berbagai macam bentuk kerusakan. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ووالدي ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، متفق عليه. وهذا فيه ما سبق النبه عليه النووي رحمه الله تعالى، جواز الغيبة عند الاستفتاء كأن يقول مستفتي للمفتي زوجي كذا أو ولدي كذا أو بنتي كذا، من يفعل من أموري كذا وكذا، فما الذي يكون الحكم في مثل ذلك؟ فيجوز عند الاستفتاء، على أن النووي رحمه الله تعالى سبق أن نبه أن مثل هذا المقام الأولى أن يقول للمفتي ما حكم من فعل كذا وكذا، دون أن يعين أنه ابنا أو بنتا أو زوجا أو نحو ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة فيما يتعلق بما يباح من الغيبة، وهي أمور ستة، وذكر شيئا من أدلتها رحمه الله تعالى من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جمع أحد الناظمين هذه الأمور الستة في بيتين قال فيهما: والذم ليس بغيبة في ستة، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu tentang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hindun istri dari Abu Sufyan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit, ya, suami yang pelit, dan dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan juga tidak cukup buat anak-anakku kecuali apa yang aku ambil dari dia tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah dari Abu Sufyan yang cukup buat engkau dan cukup buat anak-anakmu secara ma'ruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bolehnya ghibah tatkala seorang minta fatwa, bertanya, ya, sebagaimana seorang datang kepada seorang mufti kemudian mengatakan, istriku begini atau suamiku begini, anakku begini, bagaimana hukumnya. Dan ini telah diingatkan oleh Imam, dijelaskan oleh Imam Nawawi pada waktu kita membaca penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah. Hanya saja Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yang lebih utama adalah tidak menyebutkan nama, artinya tidak menyebutkan suami atau anak atau yang melakukan kesalahan, tapi cukup mengatakan bagaimana hukum kalau ada suami yang begini. Tidak perlu mengatakan suamiku begini atau anakku begini, atau mengatakan bagaimana hukum seorang anak yang begini. Ini lebih utama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dengan demikian maka selesailah kita dari bab tentang ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan 6 perkara ghibah yang diperbolehkan, kemudian dia menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan ada seorang yang membuat nazam, membuat syair dalam 2 bait yang mengumpulkan 6 perkara ghibah yang diperbolehkan. Ya, dia menyatakan wa dhammun laisa bi ghibatin fi sittatin, bahwasanya mencela bukanlah ghibah dalam 6 perkara. Mutadhallimun wa mu'arrifun wa muhadziru, yaitu seorang yang dia ingin agar kezalimannya diangkat maka dia melaporkan, kemudian seorang yang mengenalkan atau yang memperingatkan, wa limudhhiri fisqin wa mustaftin, wa man talabal i'anata fi izalatil munkar. Ya, dan orang yang dia menampakkan kefasikan, ya, atau kemudian orang yang dia meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran, maka ini semua adalah ghibah-ghibah yang diperbolehkan. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النميمة جريمة عظيمة جدا، وتسبب وجودها بفساد عريض بين الناس، وتهاجر وتقاطع وتدابر، حتى قال بعض السلف: إن النمام يفسد في ساعة واحدة ما لا يفسده الساحر في شهر كامل. وذلك من خطورة النمام على المجتمعات. والشريعة الإسلامية جاءت بتحريم النميمة والتحذير منها وبيان خطورتها وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ولا تطع كل هماز، وقول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، على وجه الذم له والتحقير من شأنه، من شأنه الهمز والمشي بالنميمة بين الناس. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا فيه التنبيه إلى أن النميمة من جملة العمل الذي سيحاسب عليه المرء يوم القيامة. Para misi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab tentang diharamkannya namimah, yaitu menukil perkataan di antara manusia dalam rangka untuk mengadakan kerusakan di antara mereka. Para misi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, namimah merupakan perkara yang sangat berbahaya, ya, yang mendatangkan kerusakan yang sangat besar, menjadikan orang-orang bermusuhan, menjadikan orang-orang saling taqatu', saling menghajar di antara mereka, saling bermusuhan, ya, saling menjatuhkan di antara mereka. Oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang tukang namimah, ya, dia bisa membuat kerusakan dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh para penyihir dalam waktu sebulan. Ya, dengan waktu sekejap, dengan menukil pembicaraan, maka terjadi kerusakan di antara manusia, permusuhan yang luar biasa, yang penyihir tidak bisa melakukannya, ya, hanya bisa melakukannya dalam waktu sebulan. Oleh karenanya, tatkala kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang namam, seorang pembuat namimah, sangatlah besar, maka syariat datang memperingatkan akan bahayanya namimah. Ya, bahkan syariat menjelaskan bahwasanya namimah termasuk kabair dzunub, termasuk dosa-dosa besar, dan termasuk kesalahan-kesalahan yang sangat berbahaya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua ayat dalam bab namimah. Yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'im binamim, yaitu seorang yang dia berjalan melakukan namimah, kemudian menggibah dan masya'im binamim, kemudian dia berjalan untuk melakukan namimah, merusak di antara kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya hammazin masya'in, ya, dengan wajh al-ihtiqar, merendahkan orang ini. Ini sifatnya buruk. Ya, sana ke sini menjelek-jelekkan orang lain, kemudian melakukan namimah, menukil pembicaraan sehingga akhirnya menimbulkan kerusakan di antara manusia. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah diucapkan suatu perkataan kecuali ada malaikat yang selalu hadir dan selalu mencatat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya namimah merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan yang seorang hamba akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-jannata namam, muttafaqun alaihi. Wa hadha wa'id shadid yadullu ala khaturat an-namimah, al-khaturah al-'azimah, والوعيد لمن كان نماما بهذا الوعيد. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. وهذا من جملة الوعيد الذي ورد في السنة على كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وما من شك أنه يدل دلالة واضحة على خطورة النميمة وعظم مضرتها على النمام. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namam, seorang yang tukang namimah tidak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak diragukan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras, ya, yang menunjukkan akan bahayanya orang yang terjerumus dalam namimah, ya, karena terancam tidak masuk surga. Sebagaimana dalam hadis tadi, la yadkhulul jannata namam, seorang yang suka namimah tidak akan masuk surga. Dan ini merupakan dari hadis-hadis yang memberi peringatan keras dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwasanya namimah merupakan termasuk dosa besar. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini memberi penunjukan yang sangat tegas dan sangat jelas akan bahayanya namimah bagi pelakunya. Ya, perbuatan namimah itu sangat berbahaya bagi pelakunya karena mengancam dia tidak masuk surga. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات البخاري قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما وقيل كبير تركه عليهما هذا الحديث فيه خطورة النميمة وأنها من كبائر الذنوب وموجبة للعقوبة ومن ذلكم العقوبة في القبر حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. وبين النووي رحمه الله تعالى معنى قوله وما يعذبان كبير أي عند الناس أو في زعم من وقع في هذا الأمر. قال وقوله بلى إنه كبير أي أنه من كبائر الذنوب, بلى إنه كبير أي من كبائر الذنوب, ولهذا استحق عليه العقوبة في القبر. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة, وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. الشاهد أن هذا الحديث فيه خطورة النميمة وأن صاحبها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام, وأنه مستحق عليها أن يعذب في قبره, أن يعذب في قبره. نعم. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa dan mereka berdua sedang disiksa bukan pada perkara yang besar, bahkan dia adalah perkara yang besar. Adapun salah satunya adalah yamshi bin namimah, suka melakukan namimah, jalan ke sana ke sini untuk mengadu domba di antara manusia. Wa amal akhar fa kana la yastatiru min baulihi, adapun yang satunya diazab karena dia tidak bersih dalam istinja setelah buang air kecil. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini salah satu lafal dari riwayat-riwayat al-Imam al-Bukhari. Para ulama menjelaskan makna wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidak diazab pada perkara yang besar, artinya mereka berdua menyangka perkara ini perkara yang ringan, atau sebenarnya perkara ini ditinggalkan gampang, ya, untuk mudah untuk ditinggalkan, namun mereka tidak meninggalkannya dan mereka menganggap itu perkara yang ringan, ternyata dia merupakan perkara yang besar, namimah, dan tidak bersuci tatkala buang air. Pas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bahayanya namimah dan bahwasanya namimah merupakan dosa-dosa besar dan mengakibatkan hukuman di kuburan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka berdua sedang diazab dalam kuburan. Ya, dan mereka berdua diazab bukan pada perkara yang besar, yaitu yang mereka anggap itu perkara yang ringan, atau sebenarnya perkara yang mudah untuk ditinggalkan, namun mereka tidak meninggalkannya. Dan Nabi mengatakan, bala innahu kabir, justru itu perkara yang besar. Ini adalah dosa besar, mengakibatkan datangnya azab di kuburan. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dua orang tersebut, yang pertama, fakana yamshi bin namimah, yang selalu melakukan namimah. Yang kedua adalah orang yang tidak suci tatkala buang air kecil. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, bahayanya namimah, bahwasanya pelakunya telah melakukan dosa besar dan dia berhak untuk diazab di kuburan. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ala unabbi'ukum mal 'adh hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas, rawahu Muslim. قال النووي رحمه الله تعالى والعضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاء المعجمة وبالهاء على وزن الوجه, وروي العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر يقال عضهه عضها أي رماه بالعضه. وهذا الحديث فيه تحذير من النميمة التي يلقاها بين الناس, نقل الحديث من شخص إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه, هي النميمة القالة بين الناس. وذلك أن خطورة النميمة على الناس في إيقاع الفساد شبيهة بالسحر, بل مضرتها كما أشرت نقلا عن بعض أهل العلم أشد من الفساد الذي يقع على يد الساحر, لأن من يمشي بالنميمة بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى على وجه الإفساد, يوقع بينهم من العداوات والتباغض والتناحر الشيء الكثير. ففيه شبه من السحر, بل هو أشد مضرة منه في هذا الباب. Kemudian hadis terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW berkata, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang al-adhuh? Apa itu al-adhu? Hiya namimah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, dia adalah namimah. Al-qalatu bainan nas, yaitu orang yang menukil perkataan di antara manusia dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan makna al-adhu, ya, seperti al-wajhu wazannya, ya, atau dalam riwayat yang lain al-idhatu seperti wazan al-idatu, maknanya adalah al-kadzib wal-buhtan, kedustaan, ya, kedustaan, yaitu seorang datang kemudian menukil perkataan di antara manusia dengan dibumbui dengan kedustaan sehingga menimbulkan permusuhan di antara manusia. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bahayanya namimah, yaitu orang yang al-qalah, yaitu datang ke sana kemudian menukil pembicaraan dari satu orang ke orang yang lain, dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain. Nabi mengingatkan bahwasanya ini sangat berbahaya, ya. Ala unabbikum mal adhu, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang apa itu al adhu, yaitu namimah. Ini berbahaya, al qalatu bainan nas, yang nukil perkataan di antara manusia. Dan telah Syekh jelaskan bahwasanya bahayanya namimah itu mirip dengan bahayanya sihir, ya. Bahkan tadi telah dinukilkan dari perkataan sebagian ulama bahwasanya kemudharatan yang ditimbulkan oleh namimah lebih parah daripada kemudharatan yang ditimbulkan oleh penyihir. Kenapa? Karena seorang yang melakukan namimah, ya, jika dia berjalan seorang ke orang yang lain, ya, atau dia menukil perkataan dari yang satu ke yang lainnya, dia menukil perkataan dari satu jamaah ke jamaah yang lainnya, maka ini dia akan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar yang sulit untuk dilakukan oleh para penyihir. Ya, dengan sedikit dibumbui dengan kedustaan, kemudian dihiasi-hiasi perkataan tersebut, dia nukil satu perkataan dari jamaah ini pergi ke jamaah yang lain, maka timbul permusuhan, timbul pertengkaran, ya, timbul saling menghajar di antara jamaah tersebut, di antara orang-orang tersebut. Dan ini bahayanya sangat besar, bahkan lebih cepat bahayanya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh para penyihir. Oleh karenanya sangatlah jelas bahwasanya namimah merupakan dosa besar dan menimbulkan kemudaratan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak agar kaum muslimin menjauh dari bahaya namimah. Qala rahimahullahu taala babun an-nahyu an naql al-hadith wal kalam wa kalam an-nas ila ولاة الأمر إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحذير من الوشاية ونقل الكلام على كلام الناس إلى الولاة مما يترتب عليه إغار الصدور وأيضا ربما الظلم بسبب النقول المكذوبة أو الخاطئة أو المتزيد فيها أو نحو ذلك مما يقع فيه مضرة عظيمة. والشريعة جاءت بالنهي عن التعاون على الإثم والعدوان. ومر معنا أن الكلام إنما ينقل إذا كان هناك مفسدة من شخص يخشى على المجتمع منه مضرة في عقائدهم وأديانهم وخطورة على الناس، فإنه ينقل حاله إلى ولاة الأمر لكف فساده ومنعه من الشر. أما هكذا أن يعمل الناس على النقل والوشاية عند الولاة فهذا مما يترتب عليه ولا شك من إغار الصدور وأيضا وقوع الظلم إذا لم يتثبت مما قال الناقل، فيترتب على ذلك مضار وشرور عظيمة. والشريعة جاءت بحسم مثل هذه الأمور قطعا لأسباب الفتنة وأيضا أسباب وقوع التدابر والتعادي بين المسلمين. باب berikutnya باب tentang larangan untuk menukilkan perkataan atau pembicaraan orang-orang kepada pemerintah jika memang tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk menukilkan pembicaraan tersebut. Hajah tersebut contohnya seperti khawatir timbulnya mafsadah dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu ya, sebagaimana hadis-hadis dalam bab yang sebelumnya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian bawakan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang menyampaikan kepadaku tentang suatu pun dari sahabatku, karena aku suka agar aku keluar menemui kalian dalam kondisi hatiku bersih." Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk memperingatkan agar jangan sampai menukil pembicaraan manusia kepada pemerintah. Ya. Karena bisa menyebabkan timbulnya kezaliman, menimbulkan permusuhan, kejengkelan dari orang-orang yang dinukil pembicaraannya. Karena bisa jadi tatkala dinukilkan perkataan kepada pemerintah, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin, ya, atau menukilnya dengan dalam kondisi tidak benar sehingga akhirnya bisa timbul kezaliman. Pemerintah bisa jadi menzalimi orang yang dilaporkan tersebut, ya. Kecuali sebagaimana telah dijelaskan, kalau memang ada yang dikhawatirkan dari kerusakan yang timbul, ya, kalau memang orang-orang dilaporkan tersebut adalah orang pembuat kerusakan, maka tidak mengapa melaporkan mereka kepada pemerintah dengan tujuan agar pemerintah memberhentikan kemafsadatan dan kemudaratan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Kalau orang-orang seperti ini, maka kita laporkan. Tetapi kalau setiap orang berbicara kita laporkan tanpa melihat situasi dan kondisi, maka bisa jadi menimbulkan kejengkelan, permusuhan di antara masyarakat, di antara manusia, kemudian juga bisa terjadi timbul kezaliman, ya, karena laporan tersebut ditambah-tambahin atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dan syariat mencegah timbulnya keburukan yang buruk seperti ini, ya, dengan melarang selalu melaporkan kondisi masyarakat kepada pemerintah kecuali kalau ada hajah untuk melaporkannya. Qala babun dhammu dhil wajhain. Qala Allah Ta'ala, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه الترجمة معاشر المستمعين في ذم هذه الحال, وهو أن يكون الإنسان له وجه يلقى به الناس ويبطن وجها آخر فيلقاهم بوجه ويلقى غيرهم بوجه غير الوجه الذي لقي به أولئك. وهذا جاءت الشريعة بذمه وأنه من شر الناس. وإذا كان يظهر للناس إيمانا ويبطن كفرا ونفاقا وطغيانا فهذا أعظم ما يكون في هذا الباب, وهذه صفة المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تجدون الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا, وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية, وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه, متفق عليه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab berikutnya, bab tentang mencela dzul wajhain. Apa itu dzul wajhain? Itu seorang yang memiliki dua muka, ya. Bertemu dengan orang lain dengan muka yang berbeda, kalau bertemu dengan kelompok yang lainnya dengan penampilan yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qaul." Wakana Allah bima ya'maluna muhita, yaitu mereka bersembunyi dari manusia atau mereka bisa menyembunyikan dari manusia apa yang tidak mereka, dan mereka tidak bisa tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama mereka, idyubayituna ma la yardha minal qaul, tatkala mereka merencanakan rencana yang buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakana Allah bima ya'maluna muhita, dan Allah mengetahui meliputi apa yang mereka lakukan. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis tentang makna dzul wajhain, ya, yang dimaksud dengan Dzul wajhain, yaitu orang yang menampakkan wajah pada suatu kaum dengan wajah yang berbeda pada kaum yang lainnya. Judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk mencela orang yang sifatnya seperti ini. Dia menampakkan wajah kepada orang lain, akan tapi dia menyembunyikan wajah yang sesungguhnya. Ya, dia bertemu dengan sebagian orang dengan suatu penampilan, ya, dan bertemu dengan kelompok yang lain dengan penampilan yang akhar, penampilan yang lain. Dan ini dibenci dalam syariat. Apalagi jika seorang bertemu dengan manusia dengan menampakkan keimanan, ternyata dalam batinnya ada kemunafikan dan ada kekufuran, maka ini lebih parah lagi. Dan ini merupakan sifat-sifat orang-orang munafik. Tadi telah kita sebutkan, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis-hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan mendapati manusia itu ma'adin, bermodel-model manusia itu. Dan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Dan orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah, mereka itulah orang-orang yang terbaik juga di Islam, idza faquhu, kalau mereka belajar agama, hukum-hukum Islam. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'an ashaddahum lahu karahiyah. Dan kalian akan mendapati orang yang terbaik dalam urusan pemerintahan adalah yang paling benci terhadap pemerintahan. Wa tajiduna syarrun nasi dzal wajhain, dan kalian mendapati orang yang manusia paling terburuk adalah yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yang datang menemui sekelompok orang dengan penampilan yang lain dan bertemu dengan kelompok yang lain dengan penampilan yang lain pula. Hadzal hadits, hadits Abi Hurairah, yatakawwan min jumal thalath, kull jumlah musaddarah biqawlah tajidun. Wa قال ذلك على وجه التنبيه والتعريف والبيان. الجملة الأولى قال تجدون الناس معادن، حالهم مثل حال المعادن، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقوا، مثل ما أن المعادن متفاوتة في نفاستها وجودتها وفيها النفيس وفيها غير ذلك، فكذلك الناس، لكن الخيرية في الإسلام بحسب عناية المرء بالدين وفقه فيه وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، يقصد الولاية والخلافة والإمرة، أشدهم له كراهية، أشدهم له كراهية، فهذا خير الناس. أما الشخص الذي يحب الإمرة ويبحث عنها ويطالب فيها فأمره فيها على خطر، لكن الذي هو يكرهها ثم تحصل له مع كراهيته لها فإن الله سبحانه وتعالى يعينه عليها. والجملة الثالثة قوله وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وهذا موضع الشاهد من حديث الترجمة، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا الصفة من صفات المنافقين، وفيها من الخطورة عندما يكون الإنسان بمثل هذه الحال مداهنا متهاونا في أمر دينه، يظهر من الكلام أو المعاني ما يخالف الدين الذي يعتقده مثلا مجاملة أو مداهنة، فهذا كله من أخطر ما يكون على الإنسان. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى أن ألقاكم على خير في اللقاء القادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Hurairah ini ya mencakup tiga pernyataan yang Rasulullah SAW, setiap pernyataannya Rasulullah SAW mengatakan di awalnya tajidun, kalian akan dapati, kalian akan dapati, kalian akan dapati. Tiga perkara tersebut, yang pertama tiga pernyataan tersebut, yang pertama Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tajidun annas ma'adin, kalian akan dapati bahwasanya manusia itu berbeda-beda sebagaimana logam-logam itu bertingkat-tingkat, ada logam yang baik, ada logam yang buruk, kemudian logam yang baik pun bertingkat-tingkat kebaikannya, demikianlah model-model manusia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik di zaman jahiliyah dia pula yang akan terbaik di zaman Islam kalau dia belajar agama, kalau dia mempelajari hukum Islam. Jadi kebaikannya kembali kepada kalau dia belajar. Kemudian pernyataan kedua, kata Nabi SAW, tajiduna khiyaran nas fi hadha sya'an, kalian dapati orang yang terbaik dalam urusan pemerintahan, dalam urusan kekuasaan, adalah orang yang paling benci dengan kekuasaan. Ya, Orang yang paling benci dengan kekuasaan. Artinya seorang yang benci dengan kekuasaan, namun ditakdirkan dia mendapatkan kekuasaan, maka Allah akan membantunya. Adapun orang yang buruk, yang mencari-cari kekuasaan, menuntut-nuntut kekuasaan, maka orang ini dalam kondisi berbahaya, ya, dalam kondisi yang buruk. Kemudian yang pernyataan yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, ini merupakan perhatian kita dalam hadis ini, tajidun syarrun nasi dzal wajhain. Kalian dapati orang yang paling buruk di antara manusia adalah yang memiliki dua wajah. Bertemu dengan orang sekelompok orang dengan wajah yang lain, bertemu dengan sekelompok orang lain dengan wajah yang berbeda pula. Ini berbahaya, ini merupakan sifat-sifat orang munafik, ya. Bisa jadi seorang melakukan mudahana, bertemu dengan orang-orang soleh, makanya nampak seperti orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang buruk, dia menampakkan seakan-akan dia buruk. Maka ini berbahaya, dan ini apa basa-basi yang dilarang, seperti namanya mudahana, menampakkan keburukan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di isi hatinya. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini dikatakan dengan orang yang terburuk, memiliki dua wajah. Hingga di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua kembali dalam pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.